السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Sama-sama kita panjatkan syukur kehadratillah subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat menyambung kuliah bulanan di surau Bukit Madi ini. Dan kita sambung malam ini pada muka surat berapa? Ya? Yeah? 76. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik, kata pengarang rahimahullah ta'ala, dan disunatkan keadaan mas kahwin itu tiada lebih dari 500 dirham. Kerana mengikut akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan akan dia hadis oleh Abu Daud dan At-Tirmizi dan Ibnu Majah dan Al-Hakim dan Nasa'i, berkata Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ma'alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakaha syai'a min nisa'ihi wala ankaha syai'a min banatihi ala aksar min asnatai asyarata utiyah. Artinya, tiada ku ketahui akan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah ia akan seorang pun dari segala isterinya, dan tiada ia Rasulullah nikahkan seorang pun dari puteri-puterinya atas lebih banyak dari 12 uqiyah, iaitu lebih kurang 500 dirham. Lebih kurang 500 dirham. Satu dirham 2.975 gram. Tengok. Nah. Maknanya di Kabul itu syarak tidak pun membuat batasan-batasan yang mesti dalam mas kahwin yang paling murah ataupun yang paling mahal. Tak ada hak. Nah, cuma sunat jangan lebih daripada 500 dirham. Dah lebih juga tak dosa. Nah, sekurang-kurang dinamakan mas kahwin harta yang boleh memberi guna kepada seseorang. Nah. Dah mahal mana habis su tak ada kira. Dah mampu sejuta-sejuta lah. Nak atas kemampuan. Cuma jangan atas dasar apa benda ni berbangga-bangga dengan tinggi sebutan harga mas kahwin. Sebab kebahagiaan ni bukan mas kahwin. Nak, tak ada kait dengan mas kahwin. Baru ni kira masa nikah itu 44,000. Nah. Eh, 22,000. Ah, 22,222 ringgit 22 sen. Ah, mas kahwin. Nah. 22,222 ringgit 22 sen. Mas kahwin. Hantaran 444,000. 444 ringgit 44 sen. Ha, tu hantaran. Mas kahwin 22,000. Biar rata ada ni barang-barang setengah juta. Baru cerak minggu lepas. Nah, tahun ni nikah. Nampak? Maknanya kalau nak kira setengah juta hantar orang, kau-kau tahan 80 tahun nikah. Tak? Tahun je. Nah. Tahun je. Orang dulu-dulu nikah orang nyoh standar mati. Nah. Pasal bakat tu tua je naik nyoh. Nah. Wi wah nyoh. Ada wi peranyoh je. Nak beli perahu ada piti. Peranyoh mas kahwin. Nah. Siapa ke siapa ke liang lahat. Nampak? Kekal mana lihat dia? Anak 38 orang. Nah. Ha. Kita ni berbangga-bangga dengan mas kahwin lah. Ha. Ha. Abang dengar. Sini tak ada 22,000. Cik Adi berapa mas kahwin? Ha? Pak biasa, pak biasa. 45,000. Ha. Api Quran ada. Kejauh. Api tu. Ha. 4,000, 5,000 orang buat jepuk wawah dah jadi. Ha. Jadi murah maha atas kemampuan dan atas persetujuan dua belah pihak. Maha tak ada masalah jota-jota, jangan niat menunjuk-nunjuk. Ada nak menunjuk-nunjuk, tak jurus lagi. Nah. Ha. Dia sama macam pakaian, kita pakai baju kita harga 500, tak ada. Kan kita curi. Tapi niat nak bangga sombong, baru salah. Nah. Dan sungguhnya tidak ada khilaf di sisi ulama pada sebanyak-banyak mahar itu, maka harus dia dengan qadar yang redalah oleh keduanya yang mahu bernikah. Maknanya kalau kata dia ditanya behok pengantin perempuan mas kahwin berapa kok? Behok pengantin pun jawab 100,000. Orang lelaki pun setuju. Ah, tak salah. Muafakat dia panggil. Nah, tak salah. Dasar dia tak pakai kapal, jual kapal. Bukan jual perangnya. Jual kapal di laut tu. Sutih kapal 2-13 juta sutih. Ya, biasa lah. Mas kahwin 100 ribu padan tau. Nah, asal muafakat. Nah, nak muafakat. Dah muafakat, maha murah muafakat. Walau 15 hari ni pun dah muafakat. 15 hari je. Oh, tak apa. Kita setuju lah. Nah, tak ada. 12 hari. Bila tak muafakat tak dia. Dia kena muafakat mas kahwin. Telah berkata Ibnu Qudamah dalam Mughni, dan ada pun sebanyak-banyak harga mas kahwin itu, maka tidak ada had padanya dengan ijma' ahli ilmi. Ahli ilmi maknanya ulama. Ulama ijma' mana sepakat, tanda pun ulama sakatan yang paling tinggi dari mas kahwin. Ikut kemampuan anak raja, anak jutawan, tengok atas pekerjaan masing-masing. Nah. Dan sebagainya bahawa tiadalah ditinggikan akan mas kahwin itu, tapi sebaik-baiknya jangan tinggi. Walaupun tak haram, sebaik-baiknya jangan tinggi. Nah. Kita nak sebaik-baik lah. Tapi buat sebaik-baik ni orang tak pernah ikut. Nah. Macam kita semayang lah. Orang lelaki semayang tak akan baju soh tak. Nah. So, tapi sebaik-baiknya akan baju. Dan kalau tak akan tak soh, tapi uduh. Uduh perbuatan, uduh kelihatan. Nah, uduh. Tapi sah. Ini juga. Kalau tinggi-tinggi sangat ke, tak ramai. Nah. Kerana mengikut perintah Nabi SAW dalam beberapa hadis yang datang pada yang demikian itu, iaitu tidak menggemarkan kepada tingginya harga mas kahwin. Setengahnya hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, iaitu sabda Nabi SAW, khairun nisa'i ahsanhunna wujuha wa arkhasuhunna muhura. Artinya bermula sebaik-baik perempuan itu ialah yang terlebih elok nisbah rupa dan yang terlebih murah nisbah maharnya mas kahwin. Nabi tak kata orang lain tak pakai, tak jadi, tapi yang terbaik. Nabi kata perempuan yang terbaik sekali iaitulah yang comel mas kahwin murah. Oh, bayar nak cari. Tak. Tomei, mas kahwin dah. Dalam kapung tu tak boleh lawan dah dia. Nak. Anak dara lain, nak banding muka hak ni seorang, tak sah. Tak menang. Teruk dia tak menang. Comel teruk dia ni. Faham tak? Maknanya comel sungguh lah. Ha? Mas kahwin pun lah. Tanya berapa mas kahwin? 300 dah lah. Ha? Nak belanja. Ne? Ha, tu. Ha, tu yang terbaik. Muka comel pun lah. Payah lah. Ha? Macam nak cari kereta lah. Kereta sedap, laju. Nak. Ha, boleh naik ramah. Nak. Tahan lama. Minyak murah. Nak. Ha, lawa pula murah. Ha, payah lah. Nak comel macam masjid lah. Dia kata. Gagah macam masjid kok. Rupa-rupa lawa gitu lah. Ada orang nak jual 6,000. Ada. Bayar setengah juta. Faham tak? Ah, dia gitu. Dah ada lah murah-murah tu. Murah-murah tu kancing. Ada. Tu pun bukan orang tu pergi kedai. Orang tabur spoiler. Haa. Oh, kengwek situ. Seliuh sini. Tak. Ni molek jalan jatuh buat tak dengan jalan. Mana tak juga orang dapat buat ni dah hidup. Dah bawa dengan jalan buat tak. Berapa beli kaca? 800. Mana ha dia gitu. Tapi kalau ada macam Mercedes, macam Jaguar, macam Ferrari, 5000 ya. Oh, untung orang boleh. Dah, ha gitu juga orang puan. Dah 6000 tu mahal. Dah 6000 dah awal ni. Nak 6000. Allah. Dia ni main pakai stok harga dulu. 6,000 tu sama dengan kubah. Ha, kubah besar, 6,000 lah kau. Nak? Ha, baru sama dengan kubah. Nah, 8,000 sama dengan proton buruk. Ha, 8,000. Nah, ha. Dia duduk bangga dengan harga. Tak boleh bangga. Kalau lelaki nak beri, tak apa. Mak dia ikut anda, berapa-berapa pun orang. Nak? Kalau lelaki berkata gini lah, 20,000. Ha, tak masalah. Nampak lagi? Ha, betul lah tadi. Tak ada rezeki dia tu. Ha, ni berbangga. Oh, dia rasa hebat 20,000. Hebat anak aku 20,000. Hei, 20,000 hebat apa? No, bank lah itu buah 25,000. Ha, kakak buah 25. Dah nak muah aku 20. Nah. Ha. Perempuan yang comel, harganya murah. Oh, payah cari. Nak. Comel bukan comel muka. Comel segala-gala. Nah. Ha, comel muka banyak. Nak. Ha. Perangai utuh. Berkata Imam Ghazali dalam Ihya, dan sungguhnya telah ditegah oleh syarak daripada memahal-mahalkan isi kahwin itu. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, ulama-ulama salafus soleh benci, tak suka jenis meninggikan harga mas kahwin. Pasal apa? Pasal harga tinggi orang menjadi masalah kepada orang. Pertama, menjadi masalah kepada diri dia sendiri. Jadi takabur, jadi gong, jadi tak kenal orang, tak melek orang. Jadi sombong. Nah, dengan sebab tinggi mas kahwin tu 13,000 orang gong sangat. Kemudian beri masalah pun pada pihak lelaki. Nah, nak nikah dah, itu ikhlas dah. Nak buat isteri dah tapi dia tak tujuh. Nah, nak budak lelaki ni ada 2,000 je. 7 tahun ripung, kait buah. Nah, tak akan tak ini, boleh dua. Mak tak tujuh, nak kacau dulu galah atas tangga. Panasan. Nah, jadi, akhirnya bila mahal, nak juga, buat lari. Buat lari, nyebrina, nyapa dah. Cara halal tak boleh. Dia mahal harga. Nah, 5,000 serbesa. Serbesa tu habis lah. Subang sepasang, cicing sepasang. Nak rata sepasang, kalung sepasang, lakasuk sepasang, habis sepasang belaka. Waktu saja 4,000-5,000 dah pula. Nah, ini masalah. Ya? Yeah? Ha. Dulu lagi nikah berapa mas kahwin? Belanja-belanja itu. Tak ingat apa. Dulu? Ya, kejap ni. Ha. Tahun berapa? Kau dulu, kau dulu. 60-an itu. 50-an? Nikah dah? Berapa belanja? 500? Ha. Tak apa-apa. Nah, mahal tu 500 pun. Tak? Ha. 500 mahal dah kalau tahun 60-an, 50-an tak? Tinggi dah 500 tu. Nah? Ha. Kerja benda tu? KKK? Dan tersebut pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i oleh adalah isi kahwin Nabi SAW dengan Ummu Habibah itu. Ummu Habibah 4,000 dirham. 4,000. Hak ni seorang mahal kali. Nah, hak lain tak lebih pada 500 dirham. Dirham ni wang perak. Wang mahal, wang perak. Yang paling mahal isteri Nabi Ummu Habibah. Dia nikah mas kahwin 4,000 dirham. Nah, Ummu Habibah ni namanya Ramlah binti Abi Sufyan. Nah, anak Abu Sufyan. Ramlah. Nah, yang berhijrah ke Habsyah. Nah, hijrah yang pertama ke Habsyah. Nah. Lagu mana hak ni sangat mahal sangat ni? Hak lain murah belaka isteri Nabi. Hak ni mahal sangat lagu mana? Maka tidak menunjukkan berlawanan dengan perintah tidak memahal-mahalkannya. Nabi kata jangan mahal-mahal sangat mas kahwin. Tapi dia nikah dengan Ummu Habibah Ramlah ni 4,000 dirham guna pulak. Telah menjawab yang demikian itu oleh Nawawi dalam Syarah Muslim katanya. Adalah isi kahwin sebanyak itu bukan Nabi sendiri membawanya sebanyak itu. Bukan Nabi tau 4,000. Nah, bahkan ialah pemberian Raja Habsyah kepada Nabi. Raja Habsyi dengar Nabi nak nikah, hadiah 4,000 wang dirham buat jadi mas kahwin. Patut so. Nah, raja beri. Raja beri ada masalah. So ketika ada raja beri, takkan raja nak beri gamah. Sebut Raja Habsyah. Nah. Pasti banyak kita dengar kan keadaan kan. Orang yang raja beri dia hadiah yang tertentu. Saya kata dia. Nah, orang tak gok sangat, nampak miskin sangat, tapi cicin je 10,000 harga sebetul. Warna pulak. Warna orang ni berada dia beli cicin 10,000. Jangan tomoh gitu kita nak. Raja beri ke dia. Raja ada lah, raja tu kenang satu-satu perkara, hadiah dia cicin. Dia beruruk ke lagi, kira raja jatuh huja ke. Nah, dia beruruk-uruk, boleh raja kenang, hadiah cicin 10,000. Kita lah fitnah dia. Masa gong papa ketana tu beli cincin 10,000. Ini jenis Melayu. Nah, padahal raja hadiah dia raja tak masalah. 4 juta tak apa. Nah. Ini Nabi ni. Marah orang pertikah. Dia Nabi ni kau mahal apa. Dia suruh orang marah. Hak 4,000 dengan Ramlah bin Abi Sufyan. Ialah subsidi Raja Habsyah. Raja Habsyah suka yang dengan Nabi nak nikah. Beri duitnya supaya jadi mas kahwin. Orang kata tu, gaji dah lari. Nah, 4,000 dirham jadi mas kahwin. Dari hartanya sendiri, harta raja sendiri, kerana mempermuliakan dan hormatkan ketinggian makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hal ini apabila tahulah oleh Nabi akan hal Abdul Rahman yang baru bernikah, maka menyuruh Nabi akan Abdul Rahman supaya diperbuat walimah. Yakni khenduri. Khenduri ni. Walimah. Kita panggil khenduri. Makan khenduri. Jadi bila Abdul Rahman khabar kepada Rasulullah, saya baru nikah Rasulullah. Nabi kata dah kalau nikah, buat jamu lah. Jangan dah buat jamu. Auli. Auli ni perintah. Buat jamu. Jangan buat senyak gitu. Ni tomoh dah orang. Buat jamu. Walaupun hanya menyembelih seekor kambing, kadamu tak ada piti sangat, seekor kambing tak apa dah. Maka daripada hadis ini telah berdalil oleh ulama atas bahawasanya dituntut mengadakan walimah perkahwinan itu. Walimah maknanya jamuan perkahwinan. Jadi kita mengadakan jamuan bukan bid'ah, itu sunnah Nabi dan perintah Nabi. Ingat, dalam pucara nikah kahwin ni dia ada benda hak agama, ada benda hak bukan agama. Baik. Nak pula hak zaman sekarang ni. Nah, dalam majlis nikah, majlis tunang, majlis sanding, majlis jamuan, biasalah benda ni. Ada hak benda agama, ada benda hak bukan agama. Nah, hak agama alhamdulillah. Lain. Kalau hak bukan agama, dia ada dua jenis. Hak pertama, hak tak salah. Walaupun Nabi tak suruh, tapi tak salah. Yang kedua, memang salah benda tu. Tak boleh buat. Ini masalah. Tak. Maknanya kala zaman Nabi tak ada buat kalau nikah pakai bupi dah bupi. Pakai makan ambil sendiri. Patu pergi duduk. Dah. Pasal zaman Nabi salafus soleh tuan rumah hidam. Nah. Patu kita buat. Kita buat lagu ni. Ada tak zaman Nabi? Tak ada zaman Nabi. Dah ada tak Nabi larang buat kita tak larang. Jadi tak salah. Ha. Eh, jadi kalau ambil sendiri, duduk sendiri, tak salah. Dah mana baik? Kalau Nabi buat. Nabi lebih mana? Nabi ni tunjuk sama. Kalau orang mari rumah, apa-apa, dia kat tepi makanan, tuan rumah. Maknanya, hak cara beridang, sunnah Nabi. Ingat? Nah, cara beridang. Itu sunnah Nabi. Bila sunnah Nabi, dia yang best sekali. Dia yang terbaik. Nah? Banyak hikmah ni kalau kita sendiri hidang. Nah, yang pertama kita bermesra dengan orang yang menjadi tetamu. Sebab kita buat lebih. Kita buat lebih kan? Nah, maka tiap-tiap muka kat mari tu kita hidup sekat dia. Tahu kan? Makan tak? Dan kita boleh sila. Nah, tiap-tiap seorang tu. Dah kalau bupi dah ada. Dah. Pakal tak gitu ambil diri. Dia tu amah dia. Tu amah tu. Kat itu warga. Laki orang semua. Dia jaga situ kan? Apa nak tubih? Haa, ini tak boleh. Haa, ini jaga situ. Nah, ini kacau Allah lah. Mana rugi ya? Dan kalau kita akak, seorang-seorang. Tua umur diri akak. Nah, haa, itu bagus. Bukan wajib buat. Nak buat bubih tak ada masalah. Nak kabur yang terbaik. Nah? Haa. Nampak? Orang kata malah nak akak, tak ada orang nak cari. Macam-macam. Ini zaman canggih. Bila canggih semua nak dekat. Tu sungguh. Dah. Ha ni ni zaman berubah. Nah. Ha. Ubah cara. Tak apalah jangan ubah sembahyang dah. Dah jadi dapat rakaat garik jeng. Ha. Ha hak gitu tak apa kita ubah. Tapi yang terbaik hak asal kita hidang. Bila berhidang, nah, maka ada takaru mendekatkan diri sama-sama silaturahim. Ha tu berlaku. Kalau rupi tak ada orang. Ni molek belah cacang rahang itu. Nah, tak boleh duduk dah. Makan, tak ada kursi, belah cacang. Dah kursi sikit. Orang lagi nak atur orang. Kursi 200. 400 belah cacang. Nampak? Ni balik ustaz belah cacang. Serbang so sikit pada baku durian. Belah cacang. Dua itu seretuk ke serbang. Faham tak? Dia kelas makan cacang. Dia pakai tak. Tak apalah. Pak kelas 2G501. Dah. Mana makro. Dah haram makro. Tapi mana sabar dengan orang. Mak nyimpik. Pak cik terapik. Haa, dia mana sabar ha. Nah, ini ustaz bahan cacang kau. Cita ikan duduk laraga. Bahan cacang lah nasi. Haa, ini masalah. Nah, duduk. Dah duduk tak ada kursi. Duduk tengok. Tapi payah lah ni. Payah. Kita ikut ramai dah. Sekarang ni kita ikut tren barat. Masuk, masuk, masuk, masuk. Patut kita ikut. Hak, hak ni, hak molek ni. Hak barat. Tapi hak, hak kurang molek jangan ikut. Nah. Banyak ikut barat sangat. Tapi tuan rumah ni ya? Kalau dulu beridang tuan rumah. Dapur susah. Hak bini dia. Rafak duduk dapur. Kakak cebok bola. Kakak tu tak cukup. Kakak ni tak cukup dah. Sibuk kali ya. Dan kalau pakai bufet. Pakai idang gitu je. Ayah jaga pagar dah ni. Mak jaga baku lah rumah. Baku selang. Ha, salang pun nak boleh baku. Salang pun nak lah baku. Nampak? Datang piku. Kerana mak nak perok. Bawa baku-baku perok. Takut anak bang. Nah. Jadi buat walimah. Jadi Nabi kata dalam hadis ni. Buatlah walaupun dengan seekor kambing. Maka ada pula orang kata, maka kita jangan buat kurang daripada seekor kambing. Salah kata Nabi. Nabi kata, awlim walau bisyatin. Buatlah kunduri kawin walaupun seekor kambing ini tuju pada Abdul Rahman. Abdul Rahman ni orang kaya. Ini masalah. Jadi kalau mungkelah Abdul Rahman, orang kaya, jangan nak buat kurang-kurang seekor kambing. Itu maksud dia. Bukan orang miskin Abdul Rahman. Tapi kalau orang lain yang tidak mampu. Nak. Weh seka ayam, seka ayam. Boleh ikan saja. Tak apa selalu kuning. Asal jamu. Nak. ataupun kuih saja, tak ada masalah. Jadi kata kuah-kuah seekor kambing, Nabi kata untuk Abdul Rahman. Pasal Abdul Rahman bukan kuah seekor kambing, 5 ekor tu. Dia kau perak. 10 orang sahabat dia kau perak. Orang lain dah buat cacau. Dia kaya. Lepas tu Nabi kata, walau bisyating mu ni sekurang-kurangnya seekor kambing. Nah, ha, dia gitu. Jadi kita ni yang tak sabar tabak kaya, tak wajiblah seekor kambing. Nah, kuranglah. Ikut kemampuan masing-masing. Dalam nak buat makanan pun gitu tak. Janganlah kita macam gemas kahwin tadi menunjuk-nunjuk. Nah, orang lain selama ni selain seekor lembu je, kita nak lawan 2 ekor lembu. Tujuan lawan ni penyakit kita. Allah sebut lama dah ni penyakit masyarakat. Jenis belawang mas kahwin, belawang rumah mondek, belawang kereta rawa, belawang, belawang. Belawang dengan bangga dengan anak dia kerja bagus, anak lain tak bagus. Ha, watafakurum bainakum. Nampak? Bil amwali wal aulad. Nampak? Kamu berbangga-bangga belawang badi gong dengan harta dan anak-anak. Ha, ni penyakit ni. Mas kahwin, eh mana ni buat orang lain siap kau lembu je. Kita buat dua. Biar orang senyum. Ha, dengar goh bunyi. Oh, buat kau lembu no. Ngomong buat weh. Oh, hebat. Tak? Jangan. Kau dah kemampuan nak panggil berapa orang? 800 orang. Tanya lah tu kan. Meleh 800 orang banyak ni. Nak seekor lembu tambah setengah biku. Ha, boleh tahan kita. Tak? Ha, senang je. Jangan nak berlawan-lawan. Tak mampu. Mampu nasi putih je. Ha, tak sarak nasi minyak. Nabi tak kata minyak. Juri orang makan. Dengan ia walimah. Iaitu beri makan ke orang kerana gembira. Itu walimah. Dia manusia ni bila dia gembira, dia nak iklan, nak tunjukkan kegembiraan ni. Dia antara sunat bagi orang yang dapat benda yang baik dalam Islam ni menganjurkan buat jamuan. Faham tak? Benda-benda yang baik buat jamuan. Orang nikah buat jamuan, orang boleh kerja pekerjaan lama dah, duk minta boleh buat jamuan. Boleh projek baru, buat jamuan. Kerana gembira. Tak nikah saja. Nah, jadi bila nak beri makan ke orang, tak syarat nasi. Tak wajib pun nasi. Beri makan apa saja. Nah, kita ni duk ingat wajib nasi. Nasi pula kena minyak. Nah, dengan bubuk kala-kala pula. Nah, dengan hijau, dengan kuning, dengan merah, macam-macam kala pula. Puji tak ada biru. Ni dah tak ada bubuk nak makan. Nah. Faham tak tu? Jadi kuih ke apa? Layak dengan kuih-kuih. Layak dengan nasi dagang, nasi dagang macam. Padang dengan nasi kafir, nasi kafir. Nah, jangan lawan orang. Nah, orang lain kalau sebelum rumah buat nasi minyak. Kubar 2 ekor, nasi minyak, 60 katang tu lah. Dia kerja benda, dia kontraktor. Haa, tak apa. Ha? Tak? Haa, 15,000, 20,000 masuk sebulan. Nah, kita jangan ikut dia. Nah, kita ayang ni, 3 ekor. Tak? Buting halus-halus, makan nasi putih. Pada anda dah apa? Kondaktor. Faham tak? Kerja pagi. Nampaklah pada anda. Nah, tak ada salah. Orang yang dimakan, jangan banyak uluk. Jangan banyak uluk. Kita serba tak kena. Cih, ingat si nyok. Si putih. Baik naweng. Orang panggil muju. Faham tak? Siapa cih ni kata? Nah, dia buka tong tengok. Si putih je. Ada kot jenis itu. Jenis mulut banyak. Lauk ke apa ke kau pandai tuan rumah. Kita biasa cakap banyak. Kalau kuih saja ke kuih sajalah. Tak, tapi kalau kuih saja ni upak sekarung. Tak. Tengok pada kak senung. Nah, tak? Dadah kuih bakar. Kak berbunga-bunga, berbunga-bunga. Kak kahwin. Buka berabuk tu bit pedok, wangi serbuk. Nah, kuih bakar. Nah, tengok ah, tak ngupak esok sekarang. Betul kopi ku dah tak biri tu upak. Bukan baku punya haji weh. Ah, kuih bakar ni buat. Ha, memang ni ya. Babak ni. Nama. Eh, dah saya kata benda lah. Tapi payah kat ni. Doktor lagi. Orang yang jamu pun doktor ketekuk. Nah, kalau orang banyak sangat, dia pergi menunjuk-nunjuk. Kalau orang beralur sangat, siapa sayang, harus nak pergi makan kau kan? Nah, ada orang panggil, bila-bilang gitu dia panggil. Ada tak? Tak. Ha, dia kenal ramai tapi dipanggil sikit-sikit. Titi hanya berlalu. Ha, dipanggil bisik-bisik gitu. Syok ya, pergi rumah. Ha, takut bising. Tak. Ha, takut bising. Nah, ada juga jenis gitu. Tamu jadi ramai sangat. Jadi 12 orang hari rumah dia. Padang, seko ayam. Sebelah makan korang, sebelah taruh lagi. Faham? Ada juga jenis gitu. Patut pergi tacak ke lagi ke Mekah. Tak. Ha. Maka dalam salah ulama atas hukum mengadakan itu adakah wajib ia atau sunat? Sunat ke wajib? Buat kenduri kahwin. Sunat ke wajib? Berkata Qustalani bermula walimah, iaitu kenduri perkahwinan itu ada sabit ia di sisi syarak. Maka di sisi setengah Syafi'iyah, maksudnya ulama-ulama mazhab Syafi'i, wajib ia. Setengah ulama mazhab Syafi'i kata wajib. Kerana Nabi kata aulim. Ha, kerana berkata oleh Nabi SAW kepada Abdul Rahman, buatkan olehmu akan walimah. Aulim. Aulim ni pe'i amal. Pe'i amal dia kena wajib dulu. Nak pergi ke sunat, keliam. Nampak? Al-aslu fil amri al-wujub. Illa ja'ad dalilu ala khilafihi. Asal bagi pe'i amal menunjukkan makna wajib. Menangkan datang dalil menunjukkan lain daripada itu. Ada juga ditanggung waktu jadi wajib. Aulim. Tidaklah kamu buat kenduri. Mana wajib kamu buat kenduri. Biarlah takut kambing pun. Ha, mana gitu. Dan kerana Nabi SAW tiada meninggalkan dia di dalam musafir ataupun pada waktu tiada musafir. Kerana Nabi tak pernah lagi nikah, tak buat kenduri. Dan kata ke ialah fardu kifayah. Dan bermula yang asah. Ha, ni yang paling sahih. Ialah sunat sahaja. Sunat mu'akad sangat dituntut. Nah, ni pendapat yang paling paling sahih. Kerana perintah Nabi itu ialah perintah bagi sunat. Kerana qiyah atas udhiyah itu sama dengan perintah kurban. Dan telah menakar oleh Qurtubi akan wajib pada satu riwayat pada mazhab Malik. Dan kata bahasanya yang masyhur pada mazhab, iaitu mazhab Maliki, bahasanya ialah disunatkan. Jadi hukum mengadakan kenduri nikah, we makan korang, sunat. Nah, ha, sunat. Tapi bila dah sunat, kita kena jaga benda-benda yang wajib. Jangan langgar. Tak? Ha, jangan langgar. Niat betul nak pergi makan korang. Niat biar betul dulu. Sebab itulah, niyatul mu'min khairu min amalihi. Niat orang beriman sebenarnya lebih canggih, lebih baik daripada amalnya sendiri. Niat optin kan ni. Sebab tu kita kadang-kadang kita buat tak berjaya dan sebagainya. Tak dapat pertolongan Allah. Kerana niat. Niat kita tak somel. Turun nak pergi surah tu bukan nak pergi dengar sangat. Tak niat. Tak. Ha, tak ada. Nak pergi semayang mu'ah tu bukan niat semayang mu'ah sangat. Tak betul boleh. Buat kerja tolong Islam, tolong ulama pun bukan. Kerana niat tu sangat. Nak. Ha, jangan. Betul niat. Dan betul niat, amalan tak sampai tak apa. Niat apa? Niat dulu. Nak. Bila niat tu boleh, luruh tu, Tuhan tolong. Nak. Dah 10% 100%, 70% dia gitu. Niat dah boleh. Kalau mengaji agama, jadi pesik. Tu tak? Aling, tapi jadi ustaz, jadi tok guru, jadi ulama. Tapi niat dulu, niat tak betul dah. Akhirnya, menyeleweng. Itu. Porok beranda. Nah, itu niat tu. Ketahuilah olehmu bahawasanya telah ijma' ulama atau tiada ada had pada besar atau kecil pada mengadakan walimah. Kenduri itu kerana ada diperbuat keduanya itu oleh Nabi SAW. Di mana Nabi SAW telah memperbuat walimah tetapi berkahwin dengan Nabi akan Safiyah dengan dengan suwaid. Suwaid ni dan tamar. Tepung lah. Tepung ni maknanya kuih lah. Tepung dengan guli dengan air goreng. Buat tapi lah. Bulat-bulat-bulat. Dia panggil suai. Nampak? Ha. Makan dengan apa benda? Dengan tamar. Dengan buah kurma ada juga. Nah. Ha. Lepas tu ada kelas murah Nabi buat. Tak ada piti. Buah kurma makan dengan sayur khamak gitu. Nah. Ha ni. Mana Nabi buat? Jadi Nabi nikah dengan Safiyah. Nah. Nikah dengan Safiyah. Safiyah binti Huyai. Seteri Nabi juga ni Safiyah. Dia wafat pada tahun 50 Hijrah. Nah, kubur ini di Baqi' Madinah. Nah. Dan tatkala berkahwin pula Nabi akan Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy dengan roti dan daging. Nah. hingga kenyang semua yang hadir. Ah, ni hebat ni Nabi Muhammad makan. Nikah dengan Zainab, isteri Nabi nama Zainab binti Jahsy. Neh. Jadi bila nikah dengan Zainab, tak macam nikah dengan Safiyah. Kayu khamat ni jepuk makan dengan orang semua. Ha ni makan daging cicah dengan roti. Mana macam roti payahlah. Nah. Ah ha, cicah dengan daging bulat. Oh sedap. Siapa kenyang habis orang mari. Ha ni mahal pula. Pasal ikut kemampuan. Nah, dulu dah dulu kita dah agak. Umpamanya dah nikah anak kita pertama itu. Neh. Ha dah agak buat nasi putih je. Neh, ada ni gagah dah ekonomi. Neh. Ha main projek je ni. Katang kapal layo, katang kapal layo. Nah. Ha nikah anak nombor dua ni, dua ekor kubah dah lah. Minyak asyik minyak. Nah. Ha. Dia kadang-kadang tahu orang dulu je tak sama ekonomi tak sama. Dulu gagah lagi tak agak. Nah, ada juga. Dulu gagah sangat dulu. Lalu lah dia kok surah tak berhenti. Yung masjid. Yung lalu. Dia ni tak agak dah. Mari Akmah surah. Lakak. Buat ni Mari Akmah. Tak ada wajah. Ha, ada juga. Bukan surah ni, ni cerita ni. Eh? Ha. Dan disukai bahawa qadar walimah ialah mengikut kemampuan seseorang. Ikut kemampuan. Ikut kemampuan. Nah, macam kita makan biasa lah. Walimah-walimah kenduri-kenduri ni sama macam kita makan pagi, petang, siang, malam tu. Ikut kemampuan lah. Nak? Ha. Ikut kemampuan. Setelah kita makan berat 2 jam sekali, 2 jam. Jangan nak 3 orang, 6 jam sekali. Nak, kena 2 kali senya. Nak? Ha, jangan, jangan tiru. Dalam bak ni, jangan tiru. Nak? Ha, kita kalau tak faham, orang yang tiru, ada. Tengok orang beli pakaian mahal, kita pakaian mahal. Dia tua pengaruh. Kasut 500. Nak? Kita maknanya, kerja kapur ni, bahan kasut 500 kau. Nah, dia bahan cumi mata hitam harga 800, kita 800 tak. Kita duduk atas bank je. Nah, kita, dia naik masjid. Ha, ni kami akhir-akhirnya, berhutang gitu gini. Tak patah matuk ni. Nah, tak pernah sabar langsung. Nak buat, satu nak belanja satu-satu betul dah fitih kita. Tapi tengok kemampuan. Nah, cumi mata kok 600 beli. Sekarang dia buat apa? Dia duduk dalam masjid, kaki tak kaki. Nah, kita duduk atas bank. Sama-sama ngelembu, pegang lembu. Tak, 600 got spek. Nah, ini tak pernah sabar. Rugi lah. Nah, bayar beli dapur rumah. Nah, beli dapur, peti sejuk 500, dapur 80 yam. Nah, 10 yam makan, 10 yam beli spek dalam ini. Madan tu. Mana kalau kelah kita naik bank gitu. Nah, jadi ikut kemampuan. Jangan nak berlawan-lawan, jangan menunjuk-nunjuk. Segi kalau kita menunjuk, pahala tak sih? Walimah ni boleh pahala. Kita pergi makan korang kerana gembiranya kita, maka boleh pahala. Pahala pergi makan tu. Mari seorang makan sepinggang, mari seorang makan sepinggang. Atas sekali suap sepahala. Sepinggang ada 20 suap, 20 pahala. 100 orang, 200 pahala. Tak? Lepas tu kalau dia nambah jangan marah. Sebab dia nambah ni, sekurang-kurang dia nambah sikit, 4 kali suap, 4 pahala pula tambah. Tak? Kita lewoi. Tak tambah nama takut nama tu amo. Lewa je kau duduk. Nampak? Tengok orang bangun nak nambah, nak sini nak kanya, mu. Tu amo ada kok. Ada jenis gitu. Faham? Tapi pandai dia buat gurau cara halus. Tak nampak ah. Dah. Orang hak tukar makan dak tu kok. Nyatu laut pas jujuk. Ha tu dak tu. Nah, kita kena kira pada uruh. Pada uruh ni, kalau stokor tu besar gini, dua stokor je. Ha, lagi. Kalau stokor tu kecil besar ni, ambil 5-6 stokor. Kalau besar gini, dua stokor je kalau makan nasi. Ni kena dipinggang nasi, cakap tengok. Ha, ada. Jenis tak ramai, tapi ada. Nampak? Ha, ada gini. Layok gitu. Kelapa orang. Ada, tengok sikit. Nyatu keliling. Ikan kiri cucuk ekor, cucuk. Faham tak? Dah kalau orang lagi ketiang, ikan kiri ekor dah entah pun. Dah cukup dia ambil pun tak. Nasi pun sepadan-padan patut. Umur orang kan? Lain dia jamu itu kita seorang. Keluarga kita dia panggil. Nak pergi makan. Tak, umpamanya. Ha, tu lain. Ni nak ramah. Ramah kadang-kadang jadi tak cukup lauk ketiang. Mari ketiang tak cukup lauk. Nasi ada lauk tak cukup. Pasal orang mari mula-mula tadi. Tak, kapal layar belakang. Buah. Berat nak jenis lagu tu. Kena ambil pelajaran lah gini. Kalau kita ada buat, jangan buat gitu. Betul dah sedap mulut, tapi makan kenduri. Faham? Jangan buat ikut sir gitu. padang batu. Betul dah orang tak nampak, kita menusuk sikit, kita boleh bahan banyak. Ingat, disiplin ni tak nanti orang nampak. Kita dengan Allah Ta'ala, biar beradab. Nah, betul dah sedap mulu. Mereka kalau satu mu kena tambah, dok tambah perpam. Ha, tu lain. Nah, ni kita orang jujur. Sikit nasi, mana kalau kita pergi beli kedai serinyak dah. Seria setengah hanya ada lagi bagi. Ada satu daging dua tin, seria setengah. Nah, tapi dia dikira gitu lah. Seria setengah dua tin, aku ini meriah. 15 tin lagi. Sikit je nasi. Lauk, berkepi-kepi, ayam, 5-6 pakok. Ada gini gitu. Dua ya, salam. Tak dua ya. Tapi dia ambil piti baru, dia gosok apa semua. Ya, jadi keras dia lipat, tuan mampu kau kerak bunyi, ingat 50. Faham? Ingat 50 dah, tajam piti baru. Cocok di tapak tangan tuan mampu, sak, tak lalu dah rasa. Tuan mampu pun cengit, cing, matang. Tu baik suti, patang muka. Nah. Jadi doktor lah ke, tuan mampu doktor, tukang mali doktor kau. Tukar mali kira nak makan beli aja. Nak makan banyak, nak uji sikit. Tuang mah kira nak piti orang. Jadi tak ada keberkatan. Niat. Niat boleh makan korang. Kerana gembira boleh natu. Gembira boleh bini. Gembira boleh laki. Itu ha, tujuan. Kerana manusia bila gembira, dia akan tunjuk kegembiraan dia dengan panggil orang. Boleh makan. Batu kata cerah tak buat nuri. Sini awak nuri ya cerah. Tak buat tau. Lepas tu esok pagi juga tu, Bek Mam ni belakang tu ni. Start aku sebelah habis konang tu. Dua ekor kebat ingat tu. Dah, nikah nak ni pula. Cengat. Bengong semua orang ni. Tak ada. Kalau orang berduka cerita, tak berduri. Duk nengong gitu lah. Ada lah laki aku. Faham? Duka cerita. Nah. Orang beranak boleh anak. Nah. Orang buat berduri dah ni, ada buat dah. Ada ni. Dulu boleh anak panggil orang semua makan makan makan makan. Nah, buting rambut belah muluk pun semua. Nah, cukup paling mana suka ni. Boleh anak nikmat yang besar. Nah, bukan boleh sama bukan tiga kali betul kan anak. Nah, dah buat dah. Dah buat dah ni. Tengok keadaan lah. Nah, buat. Dah buat rumah buat surga. Nah, ada gitu. Banyaklah benda-benda yang baik tak ada dalam masyarakat. Nah, sebab tu masa sekarang masalah sosial semakin bermaharaja-laja. Sebab kita telah hilang nilai-nilai masyarakat kampung. Kita terikut dengan budaya Patah Barat. Patah Barat dulu kampung kok, tapi dia jadi bandar. Orang bandar ni dia kira mu aku-aku. Nah, dia mu aku ni gini ada, dia buah mu aku. Orang yang jahil tukir, bila kita larang tak mau dengar. Bila tak mau dengar, baru kita kata, mu aku-aku. Situ. Nah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Nah. La naftaril jahilin. Mu kami ha kami, kalau begitu mu ha kamulah. Kami tak lisai dalam orang jahil. Dia ada perintah dalam Quran. Nah, tapi dalam hal-hal kebiasaan sekarang ni tak ada benda. Tak cara dah orang kedua rumah dia ke, habis jadi gitu. Nah, kalau jenis-jenis tamang perumahan tak layak tu, masuk duduk sebelah tu. Mana hari bapak-bapak curi lah, mampu, sakam. Nah, jangan masuk rumah aku dah. Ada kan? Kemudian kita makin tak mencegah kemungkaran yang berlaku dalam kampung. Tak ada orang nak tegur dah, budak-budak apa, hanyut habis dah. Jadi sekarang, budak-budak naik tagang. Nah, jadi pasal apa? Pasal batu tak takat. Takat tak tengok belakang saja belakang. Habis kuat lebih gitu lah. Nah, tak rasa apa, tak berani nak halang nak apa. Ada. Pasal kemuafakatan tak tahu. Kalau nak marah dua orang, padang sorok demo ni. Dulu ramai. Budak-budak takut. Nah, ni budak-budak kau punah. Budak-budak tu anak kita. Ini ikut pula. Dah anak cucu. Demikian juga dalam persalahan ulama atas waktu yang disunatkan diadakan walimah itu. Maka telah menghikayatkan oleh ayat akan wajah yang asah yang paling sahih di sisi Malikiyah. Mazhab Maliki disunatkan dia kunduri selepas dukun. Dalam mazhab Hanbali, sunat buat majlis nikah, kenduri nikah lepas jimak. Mana malam ni ngata puan atau muhad zaki, tak esok kenduri. Ha, cuma tak Maliki sunat lepas bersatu sama istri. Faham lagi? Dan daripada satu jemaah pun ia tetap kali akad. Dan ada pendapat ulama mengatakan yang sunat masih akad nikah tu jamu. Dan menyebut oleh Ibnu Suki daripada bapanya bahawa waktunya diluaskan daripada masa akad, dan yang dimempatuakan dan yang yang dimangkulkan, maksudnya yang diambil dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa ia kenduri selepas dukun. Dan Al-Mawardi telah mensorehkan, telah menjelaskan bahawa ia iaitu kenduri tatkala dukun, dan sabit pada hadis atau pada perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahsy bahawa walimah kenduri perkahwinan Nabi adalah ia selepas dukun, itu selepas dihantar Zainab ke rumah Rasulullah. Nah, jadi ni bukan masalah kewajipan. Nah, jadi bila kita nak buat kenduri kahwin, masih akad nikah boleh. Akad kenduri dulu baru akad pun boleh. Lepas akad baru boleh juga. Semalam akad nikah, pagi ni makin jamu boleh. Nah, belum ngatur boleh. Lepas ngatur pun boleh juga. Tak ada masalah sikit pun. Nah, ikutlah tengok keadaan masing-masing. Nah, jangan buat pada hari yang dikhot pada perayaan orang kafir sudah. Ha, ingat perayaan orang kafir jangan buat. Perayaan tahun baru Cina buat nikah tak pandai. Perayaan Tai Pusang, Dipabali, hari Wesak, hari gawai, hari Christmas jangan. Kerana ulang tahun akan sepanjang tahun muafakat dengan tarikh-tarikh tersebut. Nah, boleh buat hari Christmas 25 bulan 12. Nak ambil cuti ramalnya. Nah, dia buat nikah hari Krismas. Maka tiap-tiap hari Krismas tahun lepas, ulang tahun kahwinan lah. Padahal hari orang kafir berhari raya. Dia tiap-tiap kali orang kafir menyambut hari raya, maka syaitan yang paling gembira. Kerana ini agama syirik. Jadi teman dia dalam neraka. Nah, sedangkan syirik ini dibenci oleh Allah Ta'ala. Lepas tu jangan muafakat. Walaupun dok dosa, tapi dok comel. Nah, jenis masyarakat Melayu ni tak reti benda kita ni. Pasal apa kita tak reti? Pasal kita tak cari agama. Nah, pasal apa kita tak cari? Masa cek-cek itu, kita pun tak reti juga. Dah mak kita, mak ayah kita pun tak reti juga. Faham lagi? Jadi kita baiki semula keadaan, kita balik cari agama. Dan apa yang telah lalu, kita mohon istighfar banyak-banyak untuk mak ayah kita yang telah tak ada. Mudah-mudahan Tuhan ampung dia. Nah, dosa dia dulu, dosa mak ayah tok nenek kita. Nah, tak beri agama yang cukup kepada kita. Ha, dia gitu. Maka kita beri pula kepada anak-anak kita agama. Ha, itu cara dia. Nah. Jangan buat dengan hari-hari orang kafir. Dah bila buat nikah ni? Tai Pusang. Di Pamali. Ingat lah di Pamali yang pergi rumah. Apa nak nikah? La ilaha illallah. Hari Hindu buat nikah. Tak ramai. Hari orang kafir, hari orang Hindu menyembah segala tak rakam-tak rakam. Pecah habis dengan buah-buah nyur tu dia ni. Licah dia, kuih dia tu. Apa benda ni, batu kek tu. Kita pergi nikah. Tak ramai hari tu. Hari lain yang banyak lagi kan. 5-6 hari setahun kaya orang kafir tau. Ambil hari lain. Kalau buat hari besar Islam, kan ramai. Nah, kalau nak ambil atas hari ingat. Nah, buat hari Nuzul Quran, buat hari awal Muharram ke. Nah, tak comel. Nah, serok merok ke apa ke. Baru comel buat. Ini hari Tai Pusang. Hari Dipabali ni kok. Nah, lepas tu duduk belakang, kan hitam ke nak buat anak. Haa, nikah hari raya keling. Faham tak? Haa, nak buat masalah. Haa, ni gurau je tu. Nah, hari gawai tau gawai. Gawai ni hari raya Dayak. Dayak Sarawak tu dipanggil hari gawai. Ada juga buat nikah hari tu. Nah, kita tanya dah pengantin laki Dayak tak eh? Melayu. Dah boleh nikah hari Dayak. Lepas tu dia tak boleh tiga hari. Nah, lepas tu tiga tahun tu pandang manjak dah anak. Memang lah nikah hari Dayak. Dia pandang nyepi kan apa. Bermula hukum hadir. Hukum hadir kepada walimah perkahwinan bila dijemput orang pada mazhab kita Syafi'i ialah fardu ain. Kita berhenti kat tu dah. Wallahu a'lam. Kita ada banyak kot soalan. Boleh 25 minit ni. Neh? Boleh eh? Dia kena bujang setiap dia ni. Boleh eh? Kita kutip ilmu dia bujang boleh ni se. Mampu ke? Pasal saya kuliah bulanan sebulan sekali. Saya ada beberapa soalan. Apakah hukumnya memakan daging lembu yang accident tapi sempat disembelih sedangkan lembu itu milik orang? Puas sudah mencari tuannya tapi tiada yang mengaku. Ini sedap akan peri. Lembu accident, dia tepuh di lori. Nah, dia dah sembelih baru masuk. Maknanya boleh makan. Tapi masalahnya tuan tak tahu. Nah, tuan tak izin boleh makan ke tak? Boleh makan tak ni? Tuan dah izin boleh makan? Jawabnya boleh makan. Waktu dia tanya. Waktu kita tak tahu dia tanya. Kamu juga tanya. Tuan ni nak pergi. Dia gini. Dia asalnya kalau tuan tak izin semelih lembu dia, haram kita gorok ke lembu orang. Nampak lagi? Haram. Lembu saja-saja duduk dalam gok, kita pergi semelih. Faham lagi? Tuan ada balai raya dia bagi orang. Boleh? Boleh tak semelih? Tak boleh. Faham tak? Tak boleh. Walaupun bukan suku zakat kita, warna lain tak boleh. Lembu orang. Ingat tu? Ni masalah darurat. Masalah membazirkan harta. Jadi bila kena langgar, bila kita dah semelih, mampu tu saja dah harta 1,000 lebih. Saja dah. Maka Islam tak benar saja lagu tu. Nah. Jadi kita boleh semelih tanpa izin. Sebab nak cari tuan lembu ni, mampu dulu pun. Nah. Maka boleh semelih dulu, di cari tuan. Bila plus melih, so cari tuan. Nak khabar, tuan tak ngaku belaka. Maka kita boleh makan tak? Ya, kalau takut bawa kepada buruk, rosak daging membalik, boleh makan. Pasal? Tak ada orang mengaku belaka dah. Nampak lagi? Dia begitu. Tak puas hati kan? Dia menyelamatkan harta boleh. Nasi lemak, kita jumpa barang kemas, kita jalan. Nak? Jalan nanti mau jadi kek, jumpa rata orang. Rata mah, harga 1,000. Boleh jual? Tak boleh, kena iklan setahun, Nabi kata. Setahun kita iklan. Nah, khabar di masjid, main jemaah, siapa ada hilang rata mah, jumpa sekian-sekiannya. Orang akan jumpa orang nama ni. Jangan khabar lah berat baru, apa? Supaya tuan ni mari ke itu ke dok. Minggu depan khabar pula. Siapa sebulan, buat sebulan sekali pula. Siapa 6 bulan, 3 bulan sekali. Setahun tak ada juga milik kita. Kita boleh jual, tapi kena tanda lah berapa-berapa berat. Itu kalau barang-barang yang tak rosak. Hari tak rosak, mah rosak tak tahu setahun. Okey. Itu jumpa mah. Ni jalan-jalan-jalan pula jumpa ondel-ondel sekaju. Orang jatuh. Elang setahun kau. Setahun kau boleh masjid. Setahun. Setahun tak jadi ondel-ondel tau. Jadi poket rezek. Hitam betul tadi. Tu boleh makan selalu. Tengok tuan ada jumpa tepi jalan, memang jatuh motosikal orang tau. Tunggu sebentar ada, balik makan. Tapi tanda bukuh onde-onde. Tolong acok rusa tuan dia mari, dia minta ganti, maka wajib kita ganti senang sekia. Tu beza dia. Pasal menyelamatkan kita daripada biar tak makan itu, jangan. Tak, dia adalah rezeki, dibenarkan makan. Tapi kena ganti kalau tuan dia mari minta. Faham lagi? Sama dengan kubah ni juga, dengan lembu ni. Kalau biar jadi buruk itu daging, makan, menyelamatkan dia. Tak apa. Situ bukan ada langgut orang jual lagi buat tabeng gorok dalam hutan. Tak, menyelamatkan lembu dia. Tapi ingat, masih sembelih masalah mestilah dalam hayat mustaqirrah. Kalau hayat mazbuh, tak sah walaupun sembelih. Ayat mazbuh ni tendang sakir. Tak. Maknanya tak tahan tak tahan sekarang. Tak pergi mampu. Tapi kalau hayat mustaqirah, cedera. Mana kalau tak semelih, tak mampu lagi masa terdekat. Kalau mampu pun esok lusa. Nah, kerana tak makan, tak minum. Itu panggil hayat istera, lembu gagah lagi. Cuma tak bangun, patah kaki. Tapi kalau orang balik mata, orang pilih. Nah, buih muluk-muluk. Nah, bunyi kong-kong. Macam anak tu beruk. Lepas tu semelih, tak jadi apa. Biar pandai. Tandil nak kenalnya, bila kita semelih, topik darah sembuh. Lepas tu boleh makan. Tapi bila kita semelih, tak ada darah. Nadah, gitu dia. Maksudnya, tak boleh makan. Nah, itu ayat masbuk. Ayat dipanggil ayat tendang secara. Habis, dia masalah. Apa hukum memakai gelang magnet? Oh, popular soalan ni. Dia tiap malam ni. Kerana gelang perubatan untuk pengedaran darah yang kini ramai dipakai oleh kebanyakan orang termasuk Tok Bilal sendiri. Tok Bilal. Tok Bilal ni pula pakai ni. Dah. Jadi gini. Yang pertama, kita pergi kepada pegas gelang ni dulu adalah perhiasan yang dikhaskan untuk perempuan. Bila berkali-kali kita benda ni memang perhiasan perempuan, orang lelaki haram pakai. Nampak? La'anallahu, la'ana Rasulullah SAW. Nampak? Ar-rijal yalbasuna libsatar nisa. Nabi melaknat laki-laki pakai benda perhiasan untuk orang perempuan. Seperti gelang, cicing, subang, gata, kalung. Tak, cicing tak berat, cicing lagi. Tapi kalau untuk perubatan, kita kena perasah dulu daripada tabik Islam yang pakar. Ini sebut dalam oleh ulama'-ulama'. Tabik tu tabik Muslim. Dia pakar bagian perubatan. Bukan dengar lah direct selling, bukan. Bukan dengar orang jual. Bukan dengar orang kaki jual, memang oleh kaki. Nah, dia ada pengesahan, dia ada surat, tak tanya orang umpamanya. Pasal dia masalah dia benda hasar hasar, dia gelang perhiasan. Jadi oleh kerana tabib kata, nak memang benda ni memberi kesan kepada kesihatan umpamanya menghilangkan lenguh dan sebagainya, maka diiktiraf sebagai ikhtiar ataupun sebab untuk kemudahan kesihatan dia panggil. Dari pakai lagi, mestilah maknanya gelang magnet ni dia boleh, dia lebih baik daripada obat-obat lain. Mana tak ada tandingan. Baru boleh pakai. Dia panggil daruruh. Faham ni? Masa tu boleh pakai. Gelang magnet untuk kesihatan, tak ada obat lain yang boleh tanding. Obat lain yang tidak haram, yang bukan tasyabuh dengan perempuan, boleh tanding. Dia lebih dari. Faham ni? Situ boleh pakai. Dalam keadaan sekarang, telah diuji, maka tidak pun memberi kesan sebagaimana yang diwar-warkan. Nah, dan banyak telah keluar artikel-artikel dalam internet. Nah, sebenarnya dia bukanlah sebagaimana yang disebut boleh menghilangkan banyak penyakit dan benda lagu tu. Nah, banyak lebih kuat daripada sudu. Nah, dan kita bimbang ini adalah agenda Yahudi Nasara. Nah, akhirnya kita habis pakai gelang belaka. Asalnya bukan pakaian salafus soleh. Rasulullah tak pakai, sahabat-sahabat pun tak makan. Jadi kelihatan orang Islam makan nampak macam ke dah orang yang tak ikut peraturan syarak dah. Jadi fitnah, jadi tomahan dan sebagainya, maka dia masuk perkara yang meragukan. Maka Nabi kata da'ma yuribuka ila ma la yuribuka, tinggalkan benda kalau meragukan kepada benda yang jelas. Nah, kita ikutlah benda-benda yang kita ambil benda lain. Nah, kalau boleh nak pakai juga taklid hak tadi lah. Tapi tetap kena fitnah dan sebagainya. Kerana benda ni, kes ni memang terang, sedang panas sekarang ni. Sedang top. Tak? Banyak dah ulama-ulama keluar petua. Tak? Petua yang terbaru haram semalam saya tengok dalam internet. Neh? Petua daripada Arab Saudi. Neh? Pakai gelang lagu ni diharamkan di Arab Saudi. Tak? Kerana tidak ada kesan dan lagi pula menyerupai pakaian perempuan. Neh? Pada orang tanya, kita jawab. Neh? Yang ketiga, seorang bapa telah meninggal dunia. Harta-harta Allah yarham seperti TV, peti sejuk, mesin jahit dan macam-macam lagi telah dibahagikan kepada anak dan cucu secara bebas. Ikut nak bagi. Apakah hukumnya? Apakah perlu dikumpul kesemuanya terlebih dahulu dan dikira mengikut faraid dalam pembahagian harta tersebut seperti wang tunai dan tanah? Dia kata si mati ni harta dunia pakat ambil ikut dang kita lah. Monopoli aku ambil, TV aku ambil, pinggan aku, aku ambil gerobok. Tak. Dia kata boleh tak lagu tu? Kita kena kufur semula. Baik, kita jawab. Jikalau semua waris bersetuju dikelakukan seperti ini, maka sah. Mana waris? Waris ni orang yang makan pusaka. Katakan yang mati ni suami, isteri dia setuju buat gitu, mak ayah dia kalau ada lagi setuju buat gitu, semua anak dia setuju buat gitu. Nah, sebab dia kata cucu mari ambil kot ni. Sebab cucu dah ada bukan waris. Dah anak ada, cucu dah akan pusaka. Nah, tapi cucu boleh kot. Ah, tak apalah. Waris kata cucu boleh ambil kot, siapa-siapa ambil. Ah, hukumnya tak ada, tak ada masalah. Nah. Tapi kalau maknanya ada di antara waris yang nak supaya dibahagikan mengikut faraid, dak sah pengambilan seperti ini. Dia nak ambil gini bukan faraid ni, ni pakai ikut syi ni, dia mesti setuju semua waris. Waris bukan anak beranak. Waris adalah yang makan pusaka. Kalau dia ada anak, anak tu waris, cucu bukan waris. Kalau dia ada ayah, mayat ni ada ayah, ayah tu waris. Toki tak boleh, tak akan saka, tak boleh cakap banyak. Dia ada hijab, sekat situ. Dah, adik-beradik ada, tak boleh cakap, dia kata apa, pasal si mati ada anak. Ha, adik-beradik, ada panggil anak-beranak je. Anak si mati waris. Jadi yang makan saka, mak dan ayah si mati, isteri atau suami dia, anak dia. Hak lain bukan waris. Kalau hak ni ada, faham? Nah, jadi kalau ada seorang waris kata tak kena buat gini, bakal ambil gini, bakal ikut si, maka tak boleh. Nah, kena kupu semula ikut faraid. Nah, ikut faraid. Ayah 1/6, mak 1/6, anak perempuan 1/2 daripada hak bagian laki-laki. Nah, ada gitu. Dan bukan bagi peti sejuk, kena nilai harga ni. Dia harta ni bukan mah dengan peti saja, termasuk tadi lah. TV berapa harga? 200 orang nak beli. Jual 100. Ah, kali belah 3 pula TV 1.3. Ha dak. Nah, putih hijau boleh hari depan boleh tahan, boleh buka nasi, boleh buka air, boleh buka lelai bakar, boleh benda. Nah, ah jadi jual hijau, hijau ni beli 1000 je, je laku 400, ambil 400. Tinggal aku jual second hand laku 200. Ah, kupu tu faraid. Ha. Malaikat bila sulama waris kupur setuju ambil berlebih kurang dah, pasal payah nak jual-jual ambil lebih kurang. Nah, kita bagi pinggang tak apa. Setujulah ke? Setuju. Ha, ni kita pergi sejuk. Nah, ha, kita kena mesin basuh. Pasal bini kita malas basuh. Nah, umpamanya. Ada apa lah? Dah sama-sama waris. Cucu tubik luar dulu, sasa masuk dapur. Pak dara pergi jalan pasar, sasa masuk dapur. Toki hidup kat ni, wakah. Ha, pasal anak bagi mu tak ada kena mengenai. Dan kalau mari tetek juga, sunat hadiah pilih. Sekiranya tiga amat. Bunyi tak boleh. Sebab tu kita tak akan saku, jangan bunyi. Kalau orang panggil mari nak tengok bagi, saya cakap banyak duduk senyap itu. Nah, ha, tapi sunat beri pada orang yang tak akan saku. Sunat beri juga kerana dia mari. Nak bagi saku ni, dah mu 84,000 kira-kira sebebang itu. Ha, ni berapa ni? 167,000 boleh. Nah, tiba-tiba tengok. Nah, ah ha, pot dara dia kaki mari juga. Nah, ah ha, jangan beri dia balik kosong. Sunat beri kepada dia. Nah, ada mu 84,000 takkan taklah dia dia balik kosong. Hak ni 25,000, hak ni 2 penduduk tanah, hak ni 3 ekar. Jadi, beri ya sia. Ha, amin ai. Dah, ah ha, begitu. Jangan beri dia balik kosong. Soalan seterusnya. Mana lebih abah bayar harga untuk korban lembu seminggu sebelum raya ataupun pagi selepas mayang raya? Ha, dia tanya nak bayar lembu orang mana abah. Boleh tahan orang ni? Nah. Ha, dia gini, bayar lembu ni masa kita beli. Ha, tu abah. Jadi biasanya kalau orang yang beli lembu sekor, dia pergi bayar lembu. Beli buat balik, bayar buat balik. Tak ada masalah bayar awal. Tak masalahnya bayar bahagian lembu. Nah, siapa nak masuk 200 katakan sebahagian. Tak, macam mana nak bayar? Ha. Jadi sebaik-baiknya kita bayar dulu. Barulah bahagian orang yang ada buat kira cara dikumpul duit daripada pembayaran 7 orang dia beli lembu. Jangan tak banyak berlaku dia kita beli yang tukar cara dia beli binti dia. Buat alik lembu, lepas tu kita bayar ke dia pula. Ha, tu dah pencomel. Ha, dia wakil ni kita beri duit kita 7 orang katakan 200 orang 1400 ya beri ke dia, dia pun pergi beli tang beli beri bayar. Jadi kita beli selalu tu. Nah, ini cara hak comel ni, cara kita sekarang, cara nega kita ngurus lembu ni dia cari lembu 1400 dia ayah kita ataupun kita hutang 1400 7 orang 200 orang kita pergi jual 2003. Nak 2003 sebab kau andalah bayar kat masa kat Melih apa semua. Hak ni yang berlaku. Nampak lagi tu. Jadi yang terbaik ialah kita wakil pada orang, dia bukan jual kaki, kita wakil untuk beli lembu kita sebahagian. Dan 6 orang lagi jadi 7 bahagian, seorang wakil beli, dia beli bayar cash lalu. Dan ha, ketika saya sedang bersemayang tanpa sejadah berjemaah lah, ada seorang yang ingin semayang sebelah saya telah menghamparkan sejadah ni. Apakah perkara ini wajar? Ha. Jadi kita semayang tak ada sejadah. Mujur lah katakan, mari orang sebelah lagi nak semayang sebelah kita, dia tengok kita tak ada sejadah, sejadah dia apa dua-dua. Dia dah kena separuh, kita separuh. Boleh ke? Okay. Jadi kebah di kibar tu ke depan rumah mata kita. Faham ni? Kita semayang tak ada sejadah. Mari kawan kita nak semayang sebelah, jadah pun depan muka kita gitu. Biar kita sejuk dengan jadah, dia pun sama-sama. Seolah-olah tolong kita lah. Tak ada ke orang maruh pasal ganggu orang semayang, dia pun sejadah. Jawab ni tak ada masalah. Tak, kali ini masuk dalam perbuatan yang diperintah. Walaupun Nabi tak perintah suruh hapus jadah depan muka orang. Tak, tetapi nak menyempurnakan maknanya lepas duduk sebelah. Bila duduk sebelah, kawan ni orang lain ada sejadah. Orang hujung orang kita nak duduk tak ada sejadah. Lepas tu kita apa kita seorang je, dia tak ada sejadah. Ha, jadi tak kena sangat. Jadi biarlah dua-dua dapat sejadah. Nah, jadi apa itu depan muka dia? Dia diri. Nah, cuma seolah-olah pun depan itulah. Haknya dengan kita tak ada masalah. Sebalah habak ni. Mana? Tak ada balas lah. Benda ni tak ada masalah. Tak ada nah pun kata haram. Tak ada nah hak suruh. Cuma nah suruhnya, istatiru. Suruh ambil sejadah. Nampak? Biar ambil sejadah. Jangan semayang kosong. Kalau boleh biar ada sejadah comel. Biar dia perenggang. Orang tak boleh takut atas jadah. Boleh takut depan tak apa. Nah, ha, jadi bila ubuh ke depan orang, tak ada nas yang kata larang. Tak sebalah. Yang kata larang ni memang mengganggu orang semayang. Ambil sejadah sekut tak muka dia buat itu. Ha, tu lah eh. Nah, jadi tu ubuh depan ada masalah. Nah. Ha. Apa pendapat ustaz mengenai orang perempuan bersunat? Tanya kita lah. Orang puan sunat, orang puan ni memang maknanya kalau kata orang puan sunat, kita nak jawab kan? Kalau budak puan sunat boleh kita jawab dah. Ha, ni makcik-makcik kita tanya orang puan ni maknanya makcik-makcik nah? Jadi tajuknya soalannya berbunyi begini, apa hukumnya khitan atau bersunat bagi kanak-kanak perempuan? Ha, itu soalan ni. Nah, biarlah kita beri sikit. Ni orang perempuan sunat nah? Baik. Pendapat kita tak boleh. Sebab kita bukan fuqaha. Nah, ha, kita ni nak menyampai saja, membalik, nak sapa saja. Dia boleh keluar pendapat ni, dia fuqaha. Orang boleh ijtihad. Syekh Ibn Hajar boleh tahan. Syekh Ramli boleh tahan. Kan dia tanya pendapat. Nah, ustaz-ustaz tak boleh pendapat. Tutup guru tak boleh. Dia kena fuqaha. Nah, baru boleh keluar pendapat ni. Tutup guru, tuan guru, ustaz-ustaz. Kerja dia menyampaikan pendapat ulama-ulama siapa ke orang kampung. Orang kampung nak rasa reti nak baca kita Arab sosong, tutup guru punya tugas tu ambil menyapa ke orang kampung. Ha, tu panggil pendapat. Nah. Jadi kita jawab bukan pendapat kita, jawab pendapat ulama-ulama. Dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu taala, orang laki-laki wajib bersunat dan orang perempuan wajib sunat. Dua-dua ni wajib. Ini pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ibn Hajar Al-Haythami sebut dalam kitab dia Az-Zawajir, haram dan berdosa bagi laki-laki dan perempuan meninggalkan berkhitan. Cuma bezanya laki-laki bila tak berkhitan dosa besar, budak puang tak sunat dosa kecil. Kenapa begitu pula? Kerana dosa besar ni berkait dengan semayang. Bila tak sunat orang lelaki boleh membawa kepada tak sah semayang dengan sebab masalah air yang najis. Tak, dalam kuluf. Tak, dan masalah perempuan tak ada kena-kena dengan taharah. Eh, walau tak sunat pun tak ada masalah dia taharah. Kerana dia masalah kemuliaan, kehormatan bagi budak perempuan dan nak mengawal nafsunya tidak melampau. Ha, dia begitu. Tak. Jadi sunatlah sepatutnya kita sunat budak puan. Anak puan sunat. Di kedai ni kedai pula dah di tempat hospital pun ada. Nah, ha, apa benda ni tu bidang pun boleh buat. Nah, bukan kata tak ada, bukan kena di Jepun punya payah nak buat apa. Nah, budak puan sunat dah macam budak lelaki kena baruk kena apa dia dah. Tak ada baruk tak ada apa titik aidin dia. Buh ubat sikit ni. Nah, ni boleh tak nangis pun tak ada benda. Sedikit saja dipotong. Sedikit saja. Jadi tu bukan macam lelaki. Tak ada boleh manjak pokok. Tak ada boleh main, tak boleh berlari, tak boleh turun tanah banyak baca. Nah, budak puan sunat umur 7 hari, 20 hari sebulan je. Lelaki tak boleh. Nah, dia budak puan dia cek masih beranak tu. Malik masih beranak umur 7 hari malik atas sunat. Nah. Nah. Dia yang tak sunat ni dia ganas. Dia ganas. Macam orang putih tak sunat orang puan. Orang putih kan. Ha, Eropah dengan mereka Brazil je tina tak sunat tu itu jadi ganas. Joget tengah jalan raya atas berosa bawah kereta gini joget mu. So jadi ganas. Nah. Dulu sunat anak orang Islam Rusia ni orang perempuan dia mula tinggal sunat akhir 80-an 90-an tu banyak tak sunat dah. Nah, waktu dia tengok budak-budak puan tak sunat 80-an ni ni besar dah umur 18-20 ganas dah tu lambat ni tak rezek bapak ni tak nak kau tejuh lah lagi. Tak teruk budak-budak puan ni ganas pasal mak ni tak sunat je kau kacik lelaki 6 orang tak nak kacik puan seorang tak ada apa. Nah, 7 lagi dah tu jadi ganas. Berina situ, berina sini, berina situ, peluk sini. Habis rok je ni. Tak nak rok masuk, ni ligang, ni likup, macam-macam pesen. Pasal apa? Ni, nafsu lebih. Bagi semula. Faham? Dia ada hikmah ni. Ada hikmah. Agama ni tak suruh benda saja gitu. Nah. Akhir 80-an orang meninggalkan bersunat. Akhir 80-an. Nampak? Dah bekal-bekal semua mula menular meninggalkan sunat bagi budak puan. Maka kalau kita kaji umur budak puan ni 20-an dah ni. Ni ganah ni jadi porong. Nah, porong kau dia. Nah, macam-macam pesan. Dia tak kira nak jual tubuh 5 riyal kali tidur 3 riyal 2 riyal setengah riluk peripik kursi tadi. Nah, orang habis haji 1 riyal macam-macam pesan tadi. Nah, mu dah larok tu. Terkawal tengok kat hujung. Macam-macam macam. 5 kor, 5 petok, 5 belang, 5 negak, macam-macam macam. Betul lah. Ha ni, ganas. Dia jadi macam orang putih. Perempuan putih ganas. 7 lelaki seorang puan. Tak ada ha. Relax belang macam hak boy. Tak ada. Ha. Pasal salah kita. Kita tinggal benda-benda nilai-nilai murni dalam agama sikit-sikit-sikit. Nah, nampak kan main-main. Lepas tu mana minyak sunat pun dah macam-macam. Dah ayok dah. Dah muda lelaki dah. Dah kanah dah lah jadi wakcik. Nah. Ini kering lenda dah. Yang kelima, seorang suami yang baik alim tapi suka membeber. Suka beleber. Tu lelaki dia alim tapi suka beleber. Isteri selalu terasa hati dengan kata-katanya. Apakah hukumnya? Ini masalah ni. Kau puan tanya ni. Nah, mungkin kau puan. Tapi tengok kisah lah. Awak saya puan kisah utuh. Nah, mungkin orang lelaki dia wakil. Dia kata suami dia ngaji sangat tapi berahi belebel. Dia jarang ini tuah lagi. Kalau dia boleh suami berahi belebel, tuah lah. Pasal biasa berahi belebel kau puan. Tak? Orang rumah berahi belebel? Berahi belebel tak orang rumah? Tak belebel? Berahi belebel? Berahi belebel juga. Nampak? Itu 500 tu. Jadi suami ni orang aling pandai begitu ni berahi belebel. Jadi berahi belebel. Kau puan ni kata berasa hati sabar lah. Sabar. Nah, sebab mu boleh suami orang aling. Alhamdulillah dah. Syukur dah. Dah nak cari tuan ni suami aling. Nah, suami pandai ngaji Quran semayang 5 waktu mu kena syukur dah. Tak nak kata suami aling. Nah, mu kena syukur dah. Lepas tu dia berahi belebel sabar lah. Dah yang kita tak sabar ni suami sepak terajang pembuk. Nampak? Kembang lepoh kok pikak. tu nyanyi tu. Nah, ni setakat bebel. Nah, nampak kuat. Ni sabar dah. Baik. Jadi, kadang-kadang dia terasa hati. Jadi, masalah suami ni memanglah dia kena berkata baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu pergauli kamu dengan tidak jahat. Maknanya kadang-kadang terlajak kata dan macam-macam. Jadi hidup dalam rumah tangga ni benda-benda dia kira kalau salah cakap gitu bini nak masing-masing kena buat sebagai tasamuk berlebih kurang lah. tak kena buat lebih kurang. Sebab dia payah kita nak jaga tu, ada masa kita tak ingat kita pergi kata pula. Tak. Ha. Odoi, dia kata ke bini dia, bini rasa hati. Tak. Ha, bini dah laku konyol apa semua belah kaya api. Tak. Ha, lambat sikit dia kata bodoh pula. Tak, lambatlah betaklah. Tak. Ha, jadi sabarlah. Dan memang pihak suami sepatutnya dia kena puji dia. Ha, bagi tengok rajin puji, kalau malas lain ya. Nah, ha, malas kata malas munyi malas sungguhlah. Ha tu lain. Orang ni bleber itu, orang ni peringatan. Nah, bleber ni benda hak kena dah jadi tak kena juga.